الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad, bertepatan insyaallah malam ke-10 bulan Jumada al-Ula 1441 Hijriah, kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Mabrur, bagian daripada Asrama Haji Balikpapan, untuk sebuah kegiatan yang harapannya mengandung nilai ibadah, untuk sebuah amalan yang harapannya Allah menjadikan sebagai ladang pahala. Keterbatasan waktu yang ada membuat kita terbatas untuk menyebutkan masail secara lengkap. Namun, sebagaimana telah diumumkan, tema kajian kita malam hari ini adalah sebuah tema yang terkait dengan salah satu problem besar yang menimpa banyak negara di dunia, tak luput pula negeri kita yang kita cinta ini, Indonesia. Yaitu tak kunjung habisnya teroris dan terorisme. Kalau bicara terorisme yang tak kunjung habis, memang demikian digambarkan oleh Nabi kita dan diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan tentang kelompok ini, kalau dalam bahasa syariatnya disebut kelompok Khawarij. Khawarij itu kata plurals dari Kharijah, artinya kelompok yang melakukan pertentangan kepada pemerintah dan keluar dari sikap mendengar serta taat kepada pemerintah yang sah dalam perkara yang ma'ruf. Jamaknya disebut Khawarij. Kelompok inilah yang Rasulullah mengabarkan dalam berbagai berita beliau dengan redaksi yang berbeda-beda, beragam, antara lain la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'al masih dajjal. Senantiasa kelompok ini akan muncul, eksis sampai kelompok terakhir mereka nanti menjelang hari kiamat akan bersama dengan barisan Ad-Dajjal. Dalam riwayat lain, yang kedua ini penting karena mengandung nilai perjuangan yang kedua, Rasulullah mengatakan dalam kesempatan yang lain, berarti Rasulullah sering mengingatkan dalam banyak majelis tentang bahaya kelompok yang namanya Al-Khawarij. Kata beliau, kullu ma kharaja qarnun quti'a, kullu ma kharaja qarnun quti'a, kullu ma kharaja qarnun quti'a, fa'addaha as-sahaba akthar min 10 marrat hatta yakhruja akhiruhum aw fi baqiyatihim ad-dajjal. Setiap kelompok Khawarij dalam bentuk kekuatan bersenjata ditumpas, muncul yang berikutnya. Setiap ditumpas, muncul lagi yang berikutnya. Disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan dan mendengar langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 10 kali Nabi mengulang-ulang. Setiap muncul kekuatan mereka dan ditumpas, tampil lagi yang berikutnya. Ini yang tadi saya katakan mengandung nilai perjuangan. Maksudnya ada isyarat bahwa kita memang harus berjuang. Bagian daripada perjuangan. Jika dilakukan karena Allah dan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dalam kehidupan masyarakat, maka pelakunya mendapatkan pahala. Apabila dilakukan dengan tujuan-tujuan lain dari perkara-perkara duniawi, maka sia-sia dan bahkan mendapatkan dosa. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan sangat ditentukan dan bergantung kepada niatnya. Semoga Allah jadikan saya dan antum semuanya bagian dari hamba-hamba Allah yang beramal soleh dan berjuang karenanya. Para hadirin yang saya muliakan. Tapi tentu maksud daripada hadis itu bukan membuat kita putus asa. Tapi kita berbuat. Berbuat. Allah tidak pernah menuntut dari kita hasil. Tapi Allah memerintahkan untuk berbuat. Al-Imam Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai khalifah pertama menumpas kelompok teroris Khawarij pada masa tersebut, apakah kemudian selesai setelah melalui upaya-upaya persuasif? Diutuslah sahabat Abdullah bin Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi, untuk menemui barisan Khawarij atau teroris Khawarij kala itu berdialog. Dari kurang lebih 12.000 pasukan atau prajurit Khawarij, hampir 6.000 orang tobat. Rujuk setelah dialog persuasif penuh ilmu bersama anak sepupu Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah itu baru pemerintah Al-Khalifah mengumumkan gerakan penumpasan terhadap gerakan mereka yang sombong, yang tidak mau berhenti menimbulkan instabilitas keamanan dan kekacauan di masyarakat. Para hadirin yang semoga dilindungi Allah, apakah kemudian selesai sampai di situ? Jawabannya tidak. Kaum teroris Khawarij yang masih tersisa kembali melakukan konsolidasi setelah mereka tertumpas dan banyak terbunuh. Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili yang ikut bertempur bersama pasukan pemerintah menumpas Khawarij, mendapati kepala-kepala kaum Khawarij yang sudah lepas dari tubuhnya di tangga atau dekat tangga Masjid Damaskus, Syria. Seraya meneteskan air mata dan mengatakan, "Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar," terhadap mayat-mayat Khawarij. Mereka adalah anjing-anjing neraka, mereka adalah anjing-anjing neraka, mereka adalah anjing-anjing neraka. Begitu pedasnya ucapan ini. Yang mendengar kala itu bertanya kepada Abu Umamah sebagai seorang sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, belajar dari Nabi. "Wahai Abu Umamah, ini ucapan murni darimu atau kau pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Abu Umamah menyatakan, "Demi Allah, aku telah mendengarnya dari Rasulullah bukan sekali, dua atau tiga kali. Berulang kali aku mengucap." Meneteskan air mata karena mereka orang-orang yang merasa berbuat kebaikan, merasa berjuang, merasa berjihad, ternyata dalam jalan kesesatan. Ayuhal muslimun, sisa-sisa kelompok Khawarij kala itu yang berhasil melarikan diri melakukan konsolidasi. Singkat cerita, mereka berhasil membunuh khalifah. Bukan seorang komandan tempur atau seorang komandan kompi. Bahkan khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh kaum Khawarij. Kapan? Saat beliau keluar dari rumah kediamannya menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Ditebas dengan pedang. Dan tak lama setelah itu wafat beliau dengan pedang Khawarij. Tapi Nabi mengatakan, dan ini adalah kabar gembira bagi setiap orang yang berjuang karena Allah dalam menumpas teroris. Qala syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayat kaum Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Mayat paling mulia adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam literatur-literatur resmi Islam yang sekarang mulai asing di tengah-tengah muslimin. Anak-anak muslimin sibuk dengan perkara lain, sehingga membuat sulit kita dan semakin sulit mencari solusi dari berbagai problem umat. Kaum muslimin yang saya muliakan, jadi ini sebuah perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan. Enggak ada perjuangan yang kemudian kita harapkan hasil duniawi di baliknya. Berbicara tentang terorisme, tentu saya pikir kita semua sepakat bahwa itu adalah ilegal dalam agama kita. Itu adalah sebab tindak kejahatan sebagaimana difatwakan oleh ulama-ulama kita sejak zaman dahulu. Tapi sekarang yang menjadi problem bagi kita adalah kenapa kita merasa begitu sulit untuk mendapatkan solusi. Di antara sebab sulitnya kita menumpas kaum teroris Khawarij sampai seakar-akarnya adalah kelemahan kita dalam mengidentifikasi teroris dan terorisme. Ketika kita lemah di sisi ini, kita sulit mendefinisikan terorisme itu dan siapa teroris. Akhirnya bisa salah sasaran. Akhirnya semakin meluas masalahnya, semakin rumit, semakin membutuhkan biaya dan modal yang besar. Betapa pentingnya kita sering berdiskusi, saling menguatkan untuk satu tujuan ini. Para ulama, para dai punya tugas dan kewajiban membantu pemerintah muslimin dimanapun, kalau kita salah dalam konteks kita di Indonesia, untuk membantu di sisi yang kita mampu dan yang masih dalam bingkai wewenang kita. Terorisme secara fisik yang berujung kepada pengerusakan, pembunuhan, intimidasi, pengeboman, dan yang lainnya, itu sebenarnya sebuah nataij, sebuah hasil dari sebuah perpanjangan teror pemikiran yang ditanamkan siang malam secara sistematis. Kita sekarang seolah-olah tugasnya hanya sebagai PMK saja, pemadam kebakaran. Kalau sudah ada kebakaran, baru kita padamkan. Pertanyaan besar, kenapa api menjadi muncul? Kenapa api membesar? Di mana sumber api? Islam sebenarnya memberi jalan keluar. Al-Quran sudah menjawab itu. Nabi kita Muhammad SAW yang membawa syariat dari Allah yang lengkap dan maha lengkap sampai akhir zaman telah memberikan solusi. Yang semuanya jadi disimpulkan oleh Nabi kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan selainnya, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua warisan penting. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian senantiasa berpegang teguh dengannya. Apa dua warisan besar dan penting itu? Adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Sunnah itu artinya prinsip-prinsipku, metodeku di dalam memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Islam. Pertanyaannya, maukah kita umat yang datang 15 abad setelah beliau berpegang teguh dengan Al-Quran, kitab suci kita yang lengkap dan sempurna. Berpegang teguh dengan bimbingan Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau jawabannya iya dan harus iya, insya Allah Allah. Radikalisme, sebagaimana dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia, atau dikenal dengan KBBI, disebutkan radikal adalah sesuatu yang sangat mendasar sampai kepada perkara yang paling prinsip. Makna kedua dari radikal masih dalam KBBI adalah maju dalam berpikir dan bertindak. Radikalisme apa itu? Disebutkan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Sampai di sini, radikalisme itu bisa bermakna negatif dan bisa bermakna positif. Kapan dia positif? Jika keinginan terjadinya perubahan secara cepat dengan kekerasan diletakkan pada tempatnya dengan cara yang legal. Ketika keinginan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan sosial maupun politik ataukah yang lainnya dengan kekerasan bukan pada tempatnya, melebihi batasnya, bukan wewenangnya, maka itulah radikalisme yang negatif. Islam menyebutkan dua jenis perkara ini. Kalau kita buka sejarah aja negeri ini, gak usah jauh-jauh, negeri kita ini mengalami masa dan fase penjajahan yang sangat pedih, menyedihkan. Penindasan yang insya Allah semua kita telah belajar di saat kita sekolah. Sejarah perjuangan bangsa atau pelajaran PSPB. Entah sekarang masih ada atau sudah habis itu pelajaran, sudah gak ada. Ya. Kaum muslimin, para pejuang negeri ini tidak rela negeri dan bangsanya dijajah, ditindas, dikerdilkan. Maka bangkitlah para pejuang-pejuang di berbagai pelosok negeri ini. Di Sumatera terjadi berbagai pertempuran. Di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan terjadi pertempuran-pertempuran. Kenapa? Karena para orang tua kita menginginkan adanya perubahan yang cepat. Walaupun dengan kekerasan, yaitu dengan bambu runcing. Karena melalui perundingan-perundingan, gak menemukan titik temu. Kita merasa atau para orang tua kita merasa dipermainkan oleh para penjajah. Karenanya, ketika meledaknya bom Hiroshima Nagasaki, para pejuang negeri ini segera menuntut dengan cepat kepada pemerintah Jepang untuk kita merdeka. Enggak bisa, dibentuklah BPUPKI untuk segera menyusun dan melakukan perubahan. Generasi muda negeri ini meminta kepada generasi tua untuk segera memproklamasikan. Jangan ditunda-tunda. Setelah proses perjuangan melalui bambu runcing dengan pekikan takbir Allahu Akbar, tertumpah darah, kekerasan, terbunuh atau membunuh. Sampai Allah beri kemerdekaan yang diabadikan oleh para orang tua kita, para pendiri negara ini dalam alinea ketiga preambul Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Bukan murni perjuangan. Perjuangan yang dirahmati. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam ada yang namanya perjuangan yang menggunakan kekerasan. Yaitu yang kemudian diistilahkan dengan apa? Al-jihad fisabilillah. Jihad sebuah amalan yang lebih dari 20 atau 30 ayat dalam Al-Quran. Ada yang konteksnya perintah, ada yang konteksnya pujian terhadap pelakunya, ada yang konteksnya menyebutkan pahala-pahala yang Allah siapkan. Gak cukup waktu menyebutkannya. Namun, ketika jihad yang di dalamnya mengandung unsur fisik, fayaqtuluna aw yuqtalun, kalau gak terbunuh ya, membunuh. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bisa dia menjadi hal yang positif, amalan yang positif, bisa dia menjadi negatif. Kapan dia positif? Kalau dilakukan secara benar sesuai porsi dan aturannya. Kalau dilakukan di luar aturan, maka dia menjadi negatif. Kalau yang positif mendatangkan pahala, Allah siapkan bagi pelakunya surga. Yang negatif hasilnya adalah dosa dan ujungnya adalah neraka. Semoga Allah melindungi kita semua. Jihad yang itu dulu dikumandangkan oleh para orang tua kita, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo di Surabaya. Pekikan takbir jihad, Allahu Akbar. Akan menjadi legal apabila sesuai dengan aturan antara lain. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa jihad, kata Nabi, di dalam sebuah hadisnya, harus di bawah pimpinan, komando, izin, waliul amr, pemerintah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, al-imamu junnatun yuqatal min waraihi wa yuttaqa bih. Waliul amr, pimpinan negara itu adalah perisai bagi rakyatnya. Di mana jihad ditegakkan, perang ditegakkan di bawah kepemimpinannya, di bawah komandonya. Dari sini kita tahu, kalau ada seruan jihad dari selain waliul amr, ketahui bahwa itu adalah jihad yang ilegal. Baik itu dilakukan oleh pondok, pimpinan pondok pesantren yang menyeru, atau sebuah kelompok pergerakan, atau sebuah takmir masjid, ya, atau sebuah ormas mengatakan kita berjihad. Tidak boleh. Pengumuman, pengumandangan amalan jihad hanya boleh dilakukan secara legal oleh waliul amr. Ini contoh salah satu syarat tentang jihad. Jangan kemudian kita fobi dengan amalan jihad. Ini sekarang ada pergerakan yang menuju ke arah sana. Tentu ini akan semakin menambah problem. Sebut saja amalan yang kedua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan dalam Islam. Berbagai dalil di dalam Al-Quran berupa perintah, berupa pujian, pahala yang disiapkan bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi kita mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat, menyaksikan adanya kemungkaran, hendaknya segera dirubah, dicegah, dihentikan dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, kata Nabi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka yang terakhir, dengan kalbunya, dengan hatinya. Dalam bentuk benci kepada kemungkaran itu dan pelakunya. Dia tidak rela ada di tempat bersama di sana dilakukan kemungkaran. Dia akan pergi. Gak siap hatinya melihat, mendengar kemungkaran itu dilakukan. Itu tahapan terakhir dari keimanan seseorang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ ada jenis-jenis kemungkaran yang memang dalam wewenang kita. Contohnya, kalau anak kita di rumah melakukan kemungkaran, kita sebagai waliul amr di rumah, pimpinan rumah tangga, boleh kita mencegah dengan kekuatan kita, namun dalam batas-batas. Contoh batasnya, Nabi mengatakan, la tadribul wajah. Jangan sekali-kali kalian memukul wajah, menampar atau memukul. Tidak boleh dalam Islam. Walaupun dalam perang, melawan orang-orang kafir. Aturan. Jangan dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah tangga yang itu wewenang dia, asal main pukul, main tampar. Berarti ini radikalisme yang tercela. Di situ ada kemungkaran-kemungkaran yang bukan wewenang kita untuk merubahnya dengan tangan. Yaitu kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dilakukan secara terbuka oleh suatu komunitas, bukan wewenang kita untuk merubahnya. Sebut saja misalkan sekarang ini ada komunitas tertentu melakukan perjudian di alun-alun kota. Kita misalkan komunitas pondok pesantren berjumlah 100, 300, 500 orang bergerak ke sana untuk membubarkan itu yang ujung-ujungnya bisa menggunakan kekerasan. Di hadapan kita ada Bapak Kapolres, Kombes Tirmidzi. Dibenarkan secara hukum Bapak kami melakukan tindakan? Salah, kata Bapak Kapolres. Islam juga mengatakan salah. Ilegal. Duh, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok gak boleh? Siapa yang bilang gak boleh? Tapi dalam bentuk seperti itu, dengan kondisi seperti itu bukan wewenang kita. Kita telah mengintervensi hak dan wewenang waliul amr. Barang siapa yang memaksakan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar model seperti itu, karena merasa punya komunitas, merasa punya kekuatan, didukung oleh beberapa da'i, maka dia melakukan amalan yang salah. Para hadirin yang saya muliakan, contoh yang lainnya, dan itu termasuk radikalisme yang tercela, yang negatif dan mendatangkan dosa. Secara fakta, secara kenyataan, sekian efek negatif yang muncul di balik tindakan-tindakan seperti itu. Sayangnya memang di Indonesia lagi marah ini begini. Sekarang tidak jarang ada pondok pesantren atau komunitas-komunitas tertentu yang punya tim khusus, pasukan khusus, bahkan pakai atribut-atribut militer, punya PDL, pakai baju goreng, punya mars-mars penyemangat yang siap bertempur. Ini yang saya tahu secara undang-undang gak boleh. Yang saya tahu. Begitu Pak Kapolres. Diizinkan kami pondok punya PDL, punya baju loreng, siap untuk tempur. Yang saya tahu gak boleh. Boleh kita berlatih bela diri untuk kesehatan, untuk mempertahankan diri. Tapi lebih dari wewenang kita, ada petugas. Kaum muslimin yang saya muliakan. Contoh lainnya. Nabi kita menghimbau umat Islam untuk memerangi kaum teroris Khawarij. Sekali lagi dengan redaksi yang banyak, antara lain. Nabi mengatakan, la'in adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin. Kalau aku menjumpai kaum teroris Khawarij itu dalam bentuk kekuatan bersenjata, aku akan perangi mereka sampai habis seakan-akarnya. Seperti dihabiskannya kaum 'Ad. Satu redaksi. Redaksi kedua. Nabi mengatakan, aina wajadtumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran indallah. Yaumul. Di mana saja kalian mendapati kaum teroris Khawarij, bunuh mereka. Perangi mereka. Karena pada upaya memerangi mereka ada pahala di sisi Allah nanti di hari kiamat. Jelas kan perintahnya? Tinggal kita ambil parang aja di rumah kalau ada teroris, begitu? Ada kos-kosan para teroris di situ, kita tahu tempat mengkader atau tempat merakit bom. Kita sepondok ini kita gerak, kita serang mereka, begitu? Jawabannya tidak. Bukan wewenang kita. Bukan wewenang kita. Wewenang kita adalah mendapatkan data yang valid, yang benar. Datang kepada pihak yang berwajib melaporkan. Itu tugas kita. Kalau kita memaksakan diri dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam alasan menjalankan perintah Nabi menumpas teroris Khawarij, kita memaksakan menyerang mereka, kita telah melakukan tindakan ilegal. Dan itu radikalisme. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga ayuhal ikhwah, kita dalam syariat Islam yang suci dan indah adalah syariat yang mengajarkan dan mengajak pemeluknya untuk selalu bersikap ilmiah. Salah satunya terkait sikap rakyat terhadap pemerintahnya. Dan ini salah satu pintu munculnya terorisme dan radikalisme negatif. Rasulullah mengatur bagi kita sebagai umatnya yang benar-benar mencintainya, yang benar-benar menghormatinya, hendaknya kita menghormati perintah-perintah. Kita menyaksikan adanya kemungkaran-kemungkaran dalam pemerintah kita, kesalahan-kesalahan di berbagai bidang. Bagaimana sikap seorang rakyat, warga negara muslim terhadap pemerintahnya? Kalau mau ikut sunnah Nabi, Nabi mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, falyakhud biyadih, wal yakhlubih." Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat kepada pemerintahnya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dan disampaikan secara rahasia, baik perlisan atau pertulisan. Fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi. Kalau nasihat dan kritikannya yang disampaikan secara rahasia dan tertutup tadi diterima dan diterapkan oleh pemerintahnya, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak diterima, tidak dipedulikan, sungguh dia telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Selesai. Oh, itu kan anu Ustaz, kalau pemerintahnya yang soleh seperti Khulafaur Rasyidin, kalau pemerintahnya itu seperti Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan Ali, mari kita ikuti bimbingan Nabi yang berikutnya. Kalau tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, maka dalam sunnah Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim adalah seorang ulama yang hidup kurang lebih 1100 tahun yang lalu. Jadi bukan ulama hidup 200 tahun yang lalu. Bukan. 1100 tahun yang lalu lebih. Salah satu karya beliau berjudul As-Sunnah. Di sana disebutkan bab khusus yang mencantumkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa. Wahai Nabi, kami ini sekarang bertanya kepadamu sebuah pertanyaan bukan tentang pemerintah yang taat, yang soleh, yang bertakwa. Kalau itu sudah paham, atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum, sudah jelas wahai Nabi. Walakin man fa'ala wa fa'ala wa dzakara syarra. Tetapi wahai Nabi, kami sekarang bertanya, kata para sahabat, tentang sikap terhadap pemerintah yang berbuat kezaliman, kebengisan, korup, ini itu ini. Disebutkan berbagai kejelekan. Sudah? Apa jawaban Nabi yang rahmatan lil alamin ini? Bagaimana jawabannya? Kata Nabi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Ditutup pintu-pintu negatif oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis seputar ini banyak sekali, tapi bukan ini topik pembahasan kita. Yang jadi pembahasan adalah sekarang ini lagi marak mengkritisi pemerintah secara terbuka. Dan ini sumber radikalisme negatif, sumber terorisme. Kenapa? Karena dengan itu wibawa pemerintah di satu sisi semakin hancur, jatuh di hadapan masyarakatnya. Karena setiap waktu aib-aib dan kesalahannya diumbar melalui mimbar-mimbar, melalui buletin-buletin, orasi-orasi, demonstrasi-demonstrasi. Acara-acara di televisi yang dikemas sebagai dialog dan diskusi antar institusi atau oknum-oknum pemerintah. Sementara yang kedua, masyarakat kita heterogen pola pikirnya. Mereka bisa mengambil tindakan pribadi-pribadi. Nggak heran kalau ada satu seorang pemuda yang masuk ke Mapolres Cirebon kemudian meledakkan Mapolres Cirebon. Di masjid lagi yang diledakkan. Masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu. Nggak heran kalau kemudian ada beberapa pemuda yang kemudian melakukan tindakan brutal. Kenapa? Karena rakyat dijejali tiap hari dengan itu. Masyarakat butuh bimbingan iman, bimbingan ilmu, bimbingan ibadah. Kesolehan dengan porsinya. Ini salah satu sumber terorisme. Tapi memang mau bilang apa? Kebebasan berbicara. Sebagian dari hak asasi manusia. Demonstrasi-demonstrasi pun harus diizinkan dan dibolehkan. Berbagai acara demonstrasi sampai-sampai ketika suatu hari seorang salah satu menteri kurang lebih setahun atau satu setengah tahun yang lalu mengeluarkan sebuah kebijakan yang dianggap merugikan sebuah komunitas, akhirnya menggerakkan komunitasnya, memfatwakan demonstrasi, menggerakkan anak-anak pondok pesantren, terjadi demo besar-besaran di Jawa dengan meneriakkan anak pondok pesantren berjoget-joget di jalan. Apa pantas? Terlepas dari itu, mereka meneriakkan teriakan yel-yel. Bunuh, bunuh, bunuh menterinya. Bunuh menterinya sekarang juga. Bunuh, bunuh. Bangsa Indonesia, bangsaku. Yang dikenal ramah dan santun. Kenapa jadi begini? Bangsa Indonesia yang dikenal kalau kita ke Saudi Arabia, ketemu orang Saudi tanya, Indonesia? Ewa, Indonesia. Dikenal nurut, santun. Tutur katanya baik. Kenapa sekarang kita menjadi seperti ini? Siap bertempur antar sesama kita. Beringas antar sesama kita. Saling mengancam antar sesama kita. Ada satu pihak lain di sana berdemo. Komunitas yang lainnya siap mengatakan kami akan hadang. Jihad. Bukan demikian tentunya. Ada petugas. Nah, kondisi ini, inilah radikalisme yang terus mengancam negeri kita Indonesia. Kaum muslimin, terorisme dan radikalisme negatif itu tidak hanya berlatar belakangkan agama. Terorisme di Indonesia, teror itu di dalam KBBI artinya disebutkan adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Itu teror. Terorisme adalah paham yang mengajak ke sana. Isme yang mengajak kepada kekerasan, kekejaman, intimidasi yang dilakukan seseorang atau kelompok. Di negeri kita sudah banyak dipertontonkan terorisme. Ada terorisme yang dilatar belakangi ekonomi. Berapa banyak komunitas ekonomi tertentu menghadang komunitas yang lainnya melakukan teror, pengerusakan, pelemparan, penyerangan demi karena ekonomi dia, ladangnya terusik. Sudah terlalu banyak di negeri ini. Mungkin pihak yang berwenang dan berwajib lebih punya banyak data. Terorisme ada yang dilatar belakangi politik. Saling menyerang, saling mengintimidasi, membakar rumah, membakar tokonya, membakar kantornya. Bahkan masjid-masjid Allah yang berbeda partai dan golongan dilempar. Bahkan sampai terjadi pembunuhan. Terorisme terjadi dengan latar belakang politik. Dan itu tidak hanya di negeri kita dan tidak hanya di dalam agama kita. Atau di tengah-tengah muslimin. Di dalam yang lainnya juga ada. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kembali kepada solusi-solusi Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting disebutkan di sini agar kita tidak lelah, agar kita tidak terlalu banyak biaya dan perkara yang dikorbankan untuk itu. Sementara kita sebagai bangsa Indonesia harus bangkit, maju, bergerak, punya wibawa di mata internasional. Bahwa kebiasaan kritis mengkritisi pemerintah secara terbuka, di samping tentunya itu menyelisihi syariat Islam, menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rentan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa dari dalam ataupun luar negeri. Pihak ketiga yang menginginkan instabilitas di negeri ini di berbagai bidangnya. Mereka ingin mengadu domba antar elemen masyarakat. Mereka ingin mengadu domba antara rakyat dengan pemerintahnya. Mereka bahkan ingin mengadu domba antar elemen pemerintah, satu institusi dengan institusi lainnya. Diciptakan kecemburuan satu sama lainnya. Ini juga pintu yang sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di antara yang penting diingatkan dalam majelis yang singkat ini, bahwa terorisme dan radikalisme itu sebuah pemikiran yang untuk mengidentifikasinya membutuhkan pedoman-pedoman. Jangan sampai kita mengadopsi pedoman-pedoman itu dari luar Islam. Mengadopsi pedoman penumpasan terorisme dan radikalisme dari Barat. Yang mereka memang gak ridho kepada kita. Mereka memang gak suka kepada kita sebagai Muslim maupun sebagai Indonesia. Karena Indonesia ini adalah lahan dan ladang yang indah, yang menarik. Indonesia juga memiliki nilai strategis hankam bagi berbagai negara. Indonesia siap untuk dicabik-cabik. Jangan percaya tawaran-tawaran untuk solusi dari mereka. Jangan percaya. Islam dengan Al-Qur'annya, Islam dengan nabinya telah menyiapkan solusi itu. Karena itu, terorisme yang itu merupakan paham enggak bisa diidentifikasi hanya dengan atribut-atribut luar. Contohnya sekarang ini marak pihak-pihak yang mencurigai orang-orang yang berjenggot. Orang-orang yang bercelana cingkrang. Wanita-wanita yang bercadar. Ini para hadirin, pembahasan-pembahasan dalam ranah fikih mau diseret kepada masalah terorisme. Masalah fikih yang dibahas oleh ulama kita dan dijelaskan dalam dalil-dalil yang kemudian diyakini oleh sebagian saudara kita. Sebut saja jenggot atau janggut dalam bahasa Indonesia. Nabi kita memerintahkan. Nabi kita menghimbau. Nabi kita mengamalkannya. Para sahabat Nabi juga demikian. Imam-imam kita, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nawawi, dan yang lainnya, semua memakai jenggot. Maka jangan kita terburu-buru. Begitu juga masalah atribut yang lainnya yang saya sebutkan. Masalah cadar. Kebetulan itu saudari-saudari kita yang meyakini bahwa wajah bagian daripada aurat seorang muslimah. Bisa benar, bisa salah dia. Masalah fikih. Toh saya lihat tadi banyak wanita bercadar hadir. Wanita bercadar saya mendapati mereka juga menebarkan buku-buku dan majalah anti-terorisme. Ini satu masalah. Kedua, dalam kesempatan yang singkat ini pula, jangan sampai masalah terorisme dicampur adukkan dengan masalah amaliyah. Sekarang mulai ada upaya menyeret untuk sampai pada kesimpulan bahwa ciri-ciri teroris dan terorisme adalah yang tidak mau ikut dalam beberapa kegiatan-kegiatan tertentu di masyarakat. Ini rentan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan. adanya beberapa amaliah di masyarakat kita yang berbeda. Adanya penerapan beberapa amal yang berbeda. Ini bukan ada 40-50 tahun yang lalu. Bahkan sebelum kemerdekaan sudah ada. Sebelum kemerdekaan sudah ada. Saya khawatir bahwa kampanye anti-terorisme dan radikalisme ini ditunggangin oleh liberalisme untuk melakukan liberalisasi di Indonesia. Dan itu berbahaya. Atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba antar elemen masyarakat. Maka dari itu, pentingnya kita semua saling bahu-membahu. Kegiatan ini bagian daripada insya Allah upaya menjalankan perintah Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan merupakan bagian daripada ketakwaan adalah mencegah dan melindungi masyarakat dari terorisme. Sebagaimana kita harus melindungi masyarakat kita dari liberalisme, komunisme. Yang semua itu bertentangan dengan Islam. Demikian kajian bagian pertama ini. Kita akan memasuki waktu Isya insya Allah. Dan selepas sholat Isya kita akan lanjutkan sejenak. Tersisa beberapa bagian materi insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك لا إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله di tengah-tengah derasnya kampanye anti-terorisme dan radikalisme. Muncul juga seruan dan ajakan untuk bertoleransi dan mengecam keras sikap intoleran. Permasalahan ini muncul membuat suasana semakin carut marut. Toleransi ketika diterapkan dan didefinisikan dengan definisi yang salah akan mengakibatkan penerapan dan pengamalan yang salah. Toleransi dalam Islam, jika maknanya adalah toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama adalah dalam bidang-bidang keduniaan. Islam menghimbau. Islam agama yang indah ini mengajak umatnya untuk bertoleransi dengan makna perkara-perkara keduniaan dan kemanusiaan. Dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Semisal, kalau ada tetangga kita, depan, belakang, kanan, kiri, yang non-muslim, bahasa tepatnya yang kafir, gitu. baik dari kalangan Nasoro ataukah yang lainnya, dalam kondisi membutuhkan bantuan, semisal rumahnya terkena banjir, dia gak mampu lagi berbuat, sementara kita mampu menolongnya, entah bayinya, entah yang lainnya, maka Islam menghimbau, membantu, menolong. Ada tetangga di sebelah kiri, kafir, bahasa sekarang diperhalus dengan non-muslim. Bahasa syariatnya apa? Kafir. Innal ladzina kafaru. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Beragama Buddha, istrinya mau melahirkan pergi ke rumah sakit atau ke bidan. Hujan-hujan gak ada kendaraan. Naik sepeda motor gak mungkin. Kita punya mobil. Kita antar dia. Boleh. Al-Quran menghimbau. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Boleh. Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah Yahudi. Rasulullah SAW mengunjungi seorang anak Yahudi yang sakit. Rasulullah SAW membantu beberapa kebutuhan mereka. Para sahabat Nabi juga demikian. Ketika seorang sahabat menyembelih seekor kambing, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dengan dibantu oleh seseorang ahli penyembelihnya, dan rencananya daging kambing tersebut akan dibagikan sebagai bentuk sedekah dan pemberian, kebetulan beliau bertetangga dengan seorang Yahudi di Madinah. Maka beliau mengatakan, ibda bijarina al-Yahudi. Mulailah pembagian daging kambing ini dari tetangga kita yang Yahudi. Tetangga. Banyak kisah-kisah dan sejarah dalam Islam. Tapi karena kita bukan belajar sejarah sekarang, cukup beberapa contoh. Dalam perkara duniawi, boleh membantu. Pinjam-meminjam. Rasulullah pernah meminjam gandum dengan menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi karena Rasulullah kehabisan gandum. Pinjam. Tidak kemudian, wah ini loyal kepada Yahudi. Enggak. Islam enggak gitu. Boleh. Tapi kalau yang dimaksud toleransi adalah dalam hal keagamaan, kita punya aturan. Salah satu aturannya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi kami agama kami. Ideologi kami. Syariat kami. Bukan bagian daripada toleransi yang dibenarkan oleh Islam. Kalau kita membantu tetangga kita yang non-Islam atau yang kafir dalam peribadatannya. Mau kemana Pak hujan-hujan? Mau ke gereja? Ayo saya antar. Gak boleh. Oh kesian Pak Ustadz hujan-hujan dia mau ke gereja. Ya gak boleh. Mau kemana Pak? Mau ke dokter? Oh ayo saya antar. Bisa dibedakan ya. Antara yang pertama dengan yang kedua. Jangan emosional dalam bersikap. Jangan pula mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Mengucapkan selamat Natal. Apa sih maknanya ucapan kita selamat Natal? Natal itu artinya kegembiraan kaum Nasoro yang diwujudkan dalam peringatan hari kelahiran menurut mereka Yesus Kristus sebagai apa? Anak Tuhan. ideologi ini, akidah Nasara ini bertentangan dengan apa yang selalu kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah As-Samad yang seluruh makhluk menuju kepadanya dalam seluruh kebutuhannya. Lam yalid walam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nasara mengatakan Isa anak Allah. Kemudian kita mengucapkan selamat. Sebuah akidah, sebuah keyakinan yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Saat Nasara mengatakan Isa anak Allah. Saat Nasara menyatakan Isa adalah salah satu dari tiga Tuhan atau Trinitas. Apa kata Allah dalam surat Maryam? Takadu samawatu yatafattarna minhu. Watanshaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Wama yambagi lirrahmani an yakuna lahu walada. Sungguh langit ini hampir rontok. Bumi terbelah. Dan hampir pula gunung-gunung itu roboh. Gara-gara ucapan kaum Nasara bahwa Allah punya anak. Kemudian kita mengucapkan selamat. Oh itu gak apa-apa saudaraku. Selama kita tetap menjaga akidah. Gimana caranya menjaga akidah? Kita mengucapkan selamat. Ikut bergembira terhadap sebuah kekufuran. Yang Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin sami'a bi tsumma lam yu'minu bi illa kana min ahlin nar." Tidaklah seorang Yahudi atau seorang Nasara yang telah mendengar aku diutus sebagai seorang nabi, kemudian tidak mau beriman kepada syariat yang aku bawa ini, sungguh dia adalah penghuni neraka. Lam yakunil ladzina kafaru aba min ahlil kitab. Di surat yang sama Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina aba fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara dan juga musyrikin, mereka terletak di dalam neraka jahanam. Kemudian kita mengucapkan selamat. Enggak benar. Apalagi sampai kita datang ke gereja-gereja, ikut menyanyikan lagu-lagu gereja. Atau menggiring santri-santri ke gereja-gereja. Bukan demikian. Oh ini dalam rangka menciptakan kerukunan. Bukan begitu kerukunan. Lah kalau kita ada orang ya melihat seorang Nasrani melakukan perayaan hari Natal, kemudian kita lemparin, nah ini gak boleh. Kemudian kita serang gerejanya, itu gak boleh. Tapi kalau kita ikut mengantar, ikut mengucapkan selamat, kirim parcel, dan seterusnya, ini sangat-sangat bertentangan dengan fondasi paling mendasar agama Islam. Dan bukan bagian toleransi. Dan bahkan perlu ditegaskan kepada anak bangsa ini. Bahwa seluruh agama yang tidak meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu diletakkan oleh para pendiri-pendiri negara. Artinya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Karenanya dulu Bung Hatta mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah. Lah kalau Tuhannya tiga, yang enggak Maha Esa artinya. Kalau ada dewa ini, dewa itu berarti tidak Maha Esa. Bertentangan dengan Pancasila, sila pertama. Jadi harus dibedakan antara toleransi dengan toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Kerja bakti benerin selokan, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. ini sekarang lagi disuarakan dengan gencar. Intoleran, intoleran. Ini mengkhianati termasuk perjuangan para pendiri negara ini. Karena pendiri negara ini meletakkan sila pertama dalam lima sila yang mereka letakkan dengan redaksi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang ditetapkan pertama kali oleh Bung Hatta, oleh Ki Bagus Hadikusumo, oleh para peletak dan perumus lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, nampaknya memang kampanye anti-terorisme dan radikalisme ini ditunggangi oleh sekian kepentingan yang membikin upaya kita memberantas terorisme dan radikalisme tak kunjung usai, bahkan kita bertempur sesama kita. Ini wajib diwaspadai oleh semua pihak. Wajib untuk diwaspadai. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih tersisa beberapa pembahasan yang nampak penting. Namun mengingat terbatasnya waktu dan malam sudah mulai larut, terpaksa saya cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita, negeri Indonesia, dari berbagai pihak yang berniat jahat terhadapnya, atau kalau tidak berniat jahat menempuh jalan yang keliru sehingga menambah problem yang semakin besar. Amin Allahumma amin. Sampai di sini dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dalam terlaksananya kajian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan itu dengan pahala yang sangat besar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.